Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد تفضل فليقرأ من يقرأ Yang ingin menyetorkan matan pada pertemuan sebelumnya قال المؤلف rahimahullahu ta'ala bab fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadh-dhunubi wa qaulillahi ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tafadhal Ryan. Kalau bisa sama judul babnya. Bab fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadh-dhunub. Bab fadli tauhidi. Naam. Wa ma yukaffiru minadh-dhunub. Wa qaulillahi ta'ala alladziina aamanu wa lam yalbisuu iimaanahum bidhulmin ulaa'ika lahumul amn. Naam, barakallahu fik. Siapa lagi? Bu Rabia. Babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadh-dhunub. Wa ma yukaffiru. Wa ma yukaffiru minadh-dhunub. Naam. Wa qaulillahi ta'ala. Wa qaulillahi ta'ala. Wa qaulillahi ta'ala alladziina aamanu wa ma yukaffiru minadh-dhunub. Oke. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Naam, barakallahu fik. Yang paling belakang Abu Imran, fadhal. Sudah sempat menghafal? Tafadhal. Mau mencoba? Belum? Siapa lagi? Fadhal, fadhila. قال المؤلف رحمه الله نعم نعم بارك الله فيك satu lagi terakhir Abu Afsah تفضل قال المؤلف رحمه الله نعم وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا بظلم لهم الأمن. Naam, ahsanta barakallahu fik. Berikutnya al-fawaid ma yustafadu minal ayah. Al-faidatul ula. Faidah yang pertama. Fadal. Siapa yang mau baca? Abu Ibrahim. Al-faidatul ula. Naam. Tarjim. Terjemahkan. Naam, ahsanta barakallahu fik. Al-faidatu tsaniyah. Faidah yang kedua. Bu Aisyah. Munqisun. Naam, tarjim. Naam. Au munqisun lahu. Nah, munqisun artinya apa? Mengurangi keimanan. In kana asghara, jika naam, syirik asghara atau syirik kecil. Ahsanta barakallahu fik. Berikutnya ats-tsalitsah. Abu Isa. Kaif anna syirka la yughfaru mabniun lil majhul. Artinya tidak akan diampuni. Terakhir al-faidatul rabi'ah Abu Yahya. Abu Yahya ada dua, yang belakang. Fadal. Yusabbibu. Naam. Tarjim. Menyebabkan al-khawf. Al-khawf. Naam, ketakutan. Naam, ahsanta barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan. Matan yang berikutnya. Qala al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah an Ubadata Ibn Shamit radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Ubadah Ibn Shamit radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man syahida, barang siapa yang bersaksi, alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wahdahu satu-satunya, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya itu bersaksi, dan bersaksi bahwasanya Muhammad hambanya, yaitu hamba Allah dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, dan bersaksi bahwasanya Isa, Nabi Isa alaihissalam, hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, dan kalimatnya, yaitu kalimat Allah yang Allah tiupkan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh darinya, itu dari Allah. Nanti akan dijelaskan makna dari kalimatullah alqaha ila Maryam, dan makna tentang ucapan Rasul, sabda Rasul, ruhun minhu, ruh dari Allah, bahwasanya Isa alaihissalam adalah ruh dari Allah, wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan bersaksi bahwasanya jannah, surga itu benar adanya, wan nar haqqun, dan bahwasanya an-nar neraka itu benar adanya, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amali, niscaya pasti akan Allah masukkan dia ke dalam al-jannah tergantung atau sesuai dengan apa yang dia kerjakan dari amalan. Akhrajahu, dikeluarkan oleh keduanya, yaitu dikeluarkan oleh asy-syaikhan Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, di dalam sahih keduanya. Oleh karena itu disebutkan di ta'liq yang bisa antum lihat di bawah, akhrajahu Al-Bukhari bi raqm kadza wa Muslimun bi raqm kadza wa Tirmidzi wa Ahmad fi musnadihi. Kita akan baca syarah dari hadis ini. Qala syarih Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, Ubadah ibn As-Samit, huwa Ubadah ibn As-Samit ibn Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau bernama Ubadah bin As-Samit bin Qais Al-Ansari, dari suku Ansar. Jadi beliau dari kaum Ansar, penduduk Madinah. Al-Khazraji, dari suku Khazraj. Karena penduduk Madinah ada dua kabilah besar di kota Madinah, yaitu dari kabilah Aus dan Khazraj. Adapun Ubadah ibn Samit dari kabilah atau suku Al-Khazraj, sehingga nisbahnya adalah Al-Khazraji. Ahadun Nuqada, salah satu tokoh di kalangan para sahabat. An-Nuqada jamak dari naqib, itu tokoh, salah satu tokoh dari kalangan sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Badriyun, beliau seorang badri, yaitu sahabat yang mengikuti perang Badar. Ya, sahabat yang mengikuti perang Badar memiliki maziyatun khasah, memiliki keutamaan yang khusus, sehingga ketika seorang sahabat mengikuti perang Badar, di dalam biografinya pasti akan disebutkan badri. Karena apa? Karena memiliki keutamaan khusus, ya. Para sahabat yang mengikuti perang Badar, di antaranya yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahlul Badr, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan semau kalian, sesungguhnya telah aku ampuni bagi kalian. Janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi para sahabat yang mengikuti perang Badr, yaitu telah diampuni dosa-dosanya. Ini adalah keutamaan yang sangat tinggi. Masyurun, seorang sahabat yang masyur, yang terkenal. Tuwfiya sanah 34 walahu 72 sanah. Beliau meninggal pada tahun 34 Hijriah dan pada usia 72 tahun. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ini sedikit terjemah atau biografi dari Ubadah ibn Samit. Kemudian kita akan masuki penjelasan dari matan hadis. Qala asy-syarih hafizahullah, syahida an la ilaha illallah. Pada penggalan hadis, man syahida, barang siapa yang bersaksi, an la ilaha illallah, makna syahida ay takallama bihadihil kalimati arifan lima'naha amilan bimuqtadaha zahiran wa batinan. Ini makna syahida. Kalau kita terjemahkan secara ringkas dalam bahasa Indonesia, syahida bermakna bersaksi, barang siapa yang bersaksi. Tapi apa makna bersaksi di dalam syariat, yang dimaukan di dalam istilah syariat, yaitu takallama bihadihil kalimah arifan lima'naha, mengucapkan dengan lisannya, mengucapkan kalimat ini dengan lisannya, arifan lima'naha, dalam keadaan dia arif, mengetahui makna dari kalimat tersebut, makna dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Jadi tidak sekedar hanya mengucapkan dengan lisan tanpa mengetahui maknanya, tanpa memahami maknanya. Dan tidak cukup sampai di situ saja, tidak cukup hanya memahami maknanya, tapi amilan bimuqtadaha zahiran wa batinan, beramal dengan konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batinnya. Jadi tidak mudah. Makna syahida an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, tidak mudah. Ya. Tidak cukup seorang mengucapkan, bahkan sampai mengucapkan 1000 kali, kalau tidak paham maknanya dan tidak beramal dengan konsekuensi kalimat tersebut, maka belum dikatakan bersaksi. Belum dikatakan syahida. Karena makna syahida seperti ini. Mengucapkan dengan lisan, memahami kalbunya makna kalimat tersebut, dan beramal dengan konsekuensinya. La ilaha illallahu, ay, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallahu. Tidak ada ma'bud. Ma'bud, maknanya adalah yang diibadahi bihaqqin, dengan benar, kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Ini mengandung 2 komponen dari kalimat tauhid, yaitu apa? An-nafyu wal isbat. Mana komponen nafyu, Abu Rabi'? Nafyu, an-nafyu. Maknanya apa an-nafyu? Penafian. Yang mana komponen penafian? La ilaha, kan didahului dengan la, an-nafiyah, la penafian. Jadi komponen nafiyunya adalah la ilaha. Itu la ma'budah bihaqqin. Baru kemudian komponen isbat adalah illallah. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala wahdah. Sering kita mendengar lafad ini. La ilaha illallah wahdah. Apa kedudukan wahdah di dalam i'rab? Wahdahu ay halun muakkidun lil isbat. Halun muakkidun lil isbat, yaitu posisinya adalah sebagai hal muakkidun, yang berfungsi untuk penekanan, ta'kid, yang mengandung fungsi penekanan, lil isbat, di dalam penetapan, yaitu penetapan al-uluhiyah lillahi, ditekankan di situ, walaupun sudah terkandung al-isbat di dalam kalimat tauhid itu sendiri pada penggalan illallah, la ilaha illallah, tapi diberikan taukid, totakid, penekanan dengan kalimat wahdahu, la syarika lahu. Sebaliknya, selain komponen isbat diberikan penekanan dengan hal muakkid, yaitu wahdah, komponen nafyu juga diberikan penekanan dengan la syarika lahu. Sehingga fungsinya adalah sebagai ta'kidun lin nafyi, sebagai penekanan penafian. Penekanan dari penafian, yaitu penafian al-uluhiyah li ghairillah, menafikan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jal. Wa anna Muhammadan, ay wa syahida anna Muhammadan. Tapi di situ lafaz syahida tidak lagi disebutkan karena sudah diatofkan, ya. Ay wa syahida, di situ sudah ada wawu atof. Maknanya adalah wa syahida anna Muhammadan, dan bersaksi pula bahwasanya Muhammad alaihi salatu wasalam abduhu wa rasuluh. Abduhu ay maknanya mamlukuhu wa abiduhu, yaitu makhluk yang di bawah kekuasaan Allah. Mamluk, kepemilikan Allah, yang dimiliki Allah, di bawah kekuasaan Allah. Wa abiduhu, dan makhluk yang beribadah kepada Allah, itu hamba Allah. Wa rasuluhu ay mursaluhu bi syari'atihi, yaitu rasul maknanya adalah mursal, al-mursal, yaitu seorang yang diutus dengan syariatnya, dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penggalan hadis yang berikutnya, wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh, anna Isa ay wa syahida, dan bersaksi anna Isa ibna Maryam, dan bersaksi bahasanya Isa ibna Maryam itu Nabi Isa alaihi salam, Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Makna abad dan rasul sama dengan yang di atas. Abad ay mamluk, mamlukuhu wa abiduhu. Adapun rasul maknanya adalah mursaluhu bi syari'ati. Seorang yang diutus dengan membawa syariat Allah. Ini adalah keyakinan muslim, mukmin. Demikian keyakinannya kepada atau terhadap Nabi Isa ibni Maryam alaihi salam. Oleh karena itu dijelaskan oleh syarih di sini, khilafan lima ya'taqiduhun nasara, sebagai bentuk penyelisihan terhadap apa yang diyakini oleh kaum nasara. An-nasara bentuk jamak dari nasrani, kalau tunggalnya nasrani, ya nasrani itu satu orang Kristen, ya. Adapun jamaknya nasara, itu bentuk jamaknya. Sebagai bentuk penyelisihan terhadap apa yang diyakini oleh orang Nasara atau kaum Nasara, annahu Allah, yang mana mereka meyakini bahasanya Nabi Isa alaihissalam itu Allah. Au ibnullah, atau di sana juga ada atau keyakinan mereka kaum Nasara bahasanya Nabi Isa adalah ibnullah, anak Allah. Au thalithu thalathatin, itu satu dari yang tiga. Itu keyakinan trinitas pada akidah kaum Nasara. Maka dengan seorang mukmin mengucapkan wa anna Isa, atau meyakini bahwasanya Isa Abdullah wa rasuluh, ini sekaligus membantah keyakinan batil dan keyakinan rusak kaum Nasara yang meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Allah atau anak Allah atau thalithu thalathah, satu dari yang tiga. Walaupun mereka juga berbeda keyakinan mereka ketika membahas tentang salisu salata, satu dari yang tiga. Antara kaum Kristen dan kaum orang-orang Katolik berbeda keyakinannya. Ya. Nah, kalau orang Kristen itu tidak memasukkan Maryam ke dalam trinitas. Mereka meyakini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kemudian Roh Kudus. Ini kalau orang Kristen, Protestan. Adapun orang-orang Katolik memasukkan Maryam, yaitu Bunda Maria yang mereka sebut demikian, dari satu yang tiga. Jadi Tuhan Bapa atau Tuhan, kemudian Tuhan Anak dan Maryam. Tentunya kedua keyakinan ini adalah akidah yang fasidah, batilah. Kemudian qala syarih hafizahullah wa kalimatuhu, dan meyakini bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah kalimatuhu, dhamir ha di situ kembalinya kepada Allah, ai kalimatullah alqaha ila Maryam, yang Allah berikan, yang Allah tiupkan kepada Maryam. Makna kalimat Allah, ay annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qawluhu kun. Kenapa disebut dengan kalimat Allah? Bahwasanya Allah lah yang menciptakannya. Annahu khalaqahu, bahwasanya Allah menciptakannya dengan kalimat yang Allah firmankan, yaitu firmannya kun. Fayakunu, ketika Allah mengendaki menciptakan sesuatu, maka Allah berfirman kun, maka yang Allah kehendaki tersebut yakunu, yaitu terwujud. Ya. Karena penciptaan Nabi Isa alaihissalam memiliki kekhususan dan keistimewaan dibandingkan manusia yang lainnya, yaitu diciptakan tanpa bapa, tanpa ayah, ya. Sehingga Allah ciptakan langsung, ya, dengan kalimatnya kun, maka menjadilah, terwujud, tercipta di dalam perut Maryam. sehingga memiliki kekhususan ini, yaitu bahwasanya Nabi Isa adalah kalimatullah. Maksudnya apa? Itu diciptakan dengan kalimat dan firman Allah, kun fayakunu, maka terjadilah. Alqaha ila Maryama. Yang mana kalimat Allah itu Allah sampaikan kepada Maryam, Allah berikan kepada Maryam. Maksudnya adalah arsala biha Jibril ilaiha, yaitu Allah mengutus Jibril dengan kalimat tersebut kepada Maryam. Fanafakha fiha, maka fanafakha fiha min ruhihi al-makhluqati biiznillahi azza wa jalla, maka Jibril meniupkan ke dalam perut Maryam dari ruh Allah yang tercipta dengan izin Allah azza wa jalla. Wa ruhun minhu ai anna Isa. Kemudian penjelasan berikutnya, penggalan hadis, wa ruhun minhu, yaitu bahwasanya, bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah ruh dari Allah, ai anna Isa alaihi salamu ruhun minal arwahi allati khalaqaha Allah taala, itu bahwasanya Isa alaihi salam adalah ruh dari arwah, dari ruh-ruh yang Allah ciptakan, yang Allah ciptakan. Al-arwah bentuk jamak dari ruh. Di antara dalil yang menunjukkan ya minhu, ai minhu khalqan wa ijadan, ruhun minhu, yaitu ruh dari Allah, minhu domirnya juga kembali kepada Allah, ruh dari Allah, ai minhu khalqan wa ijadan, yaitu dari Allah penciptaannya dan mewujudkannya, itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat yang lain, ya, ketika sesuatu disebutkan berasal dari Allah, itu maksudnya adalah berasal dari Allah penciptaannya dan perwujudannya. Allah lah yang menciptakannya dan mewujudkannya. Dalam surat Al-Jathiyah, ayat yang ke-13, Allah ta'ala berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ, dan Allah menundukkan bagi kalian segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi, jami'an, seluruhnya, minhu, itu dari Allah. Nikmat dari Allah karena Allah yang menciptakannya dan mewujudkannya. Di sini penting ikhwani fillah barakallahu li wa lakum memahami dengan benar hadis ini, terkhusus pada lafaz kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu. Ya. Karena di sini kita akan bisa memahami batilnya syubhat orang-orang Nasara, kaum Nasara. Mereka menjadi sesat, menyimpang dari jalan yang lurus, bahkan terjatuh pada kesyirikan karena keliru di dalam memahami hal ini. Mungkin bisa jadi memang disebutkan di dalam kitab suci mereka sebelum diubah-ubah seperti sekarang, Injil, ya, bahwasanya Nabi Isa adalah kalimatullah. Tapi kemudian mereka menyimpang di dalam memahaminya. Mereka memahami, oh kalau begitu Nabi Isa adalah kalimat Allah. Kalimat Allah adalah sifat Allah. Ya. Dan sifat Allah adalah bagian, atau ya, sifat Allah adalah sesuatu yang qaimun bidatihi atau qaimatun bidatihi. Sesuatu, sifat adalah sesuatu yang melekat pada zat Allah. Maka ketika Nabi Isa disifati dengan kalimat Allah, berarti Nabi Isa adalah bagian dari Allah. Bahwasanya Isa, Yesus adalah bagian dari Allah. Mulai dari sini mereka terjatuh pada penyimpangan. Ya. Sehingga di antara firqah kaum Nasara ada yang meyakini bahwasanya Isa huwallah. Bahwasanya Isa atau Yesus, sebagaimana mereka menyebutnya, adalah Allah. ya. Naam. Begitu juga ketika memahami ruhun minhu. Bahasanya Nabi Isa adalah ruh dari Allah. Berarti ada bagian Allah yang menyatu padanya. Na'udzubillah. Dan ini keyakinan orang Nasara seperti ini. Ya. Oleh karena itu, kita harus memahami dengan benar hadis ini. Ya. Sama sekali tidak seperti apa yang mereka pahami. Dari pemahaman-pemahaman mereka yang rusak. Ya. Sama sekali di sini tidak ada dalil bagi rusaknya akidah atau keyakinan kaum Nasara. Karena makna kalimat di sini adalah ai annallaha khalaqahu bikalimatihi wa huwa qauluhu wa hiya qauluhu kun. Bahasanya Allah menciptakan Isa dengan kalimatnya yaitu kun. Ya. Sehingga di sini ya adalah kekhususan dan keistimewaan bagi Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga waruhun minhu, ruh dari Allah maksudnya adalah ruh yang Allah ciptakan sebagaimana ruh-ruh yang lainnya. Qala asy-syarih hafizahullah wal jannata haqqun wan nar haqqun ay wa syahida annal jannata haqqun. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok tiba-tiba jannata di sini mansub? Tiba-tiba fathah, kenapa tidak dhammah? Wal jannata haqqun. Takdirnya ai syahida wa syahida annal jannata wan nara haqqun. Bahwasanya dan bersaksi bahwasanya jannah yaitu surga dan neraka allataini ay syahida annal jannata wan nara allataini akhbarallahu anhuma fi kitabihi thabitatani la syakka fihima. Itu bahwasanya bersaksi bahwasanya al-jannah surga wan nara neraka yang keduanya telah Allah beritakan, Allah khabarkan tentang keduanya di dalam kitabnya, yaitu di dalam Al-Quran, thabitatani, tetap, la syakka fihima, yaitu keduanya ada, tidak ada keraguan sedikit pun tentangnya. Bahwasanya al-jannah wan nar haqqun thabitatani, sudah ada dan tercipta, wujudnya telah ada dan tidak ada sedikit pun keraguan tentangnya karena Allah telah mengkhabarkan memberitakan tentang adanya al-jannah wan nar. Adkhalahullahul jannah. Ini di akhir hadis Rasulullah menyebutkan adkhalahullahul jannata. Niscaya pasti akan Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Ini adalah jawabus syart as-sabiq min qawlihi man syahida ila akhirih. Jadi hadis ini susunannya adalah asyart dan jawabus syart. Ada syarat dan ada jawaban dari syarat itu. Ya. Syaratnya apa? Dimulai dari awal hadis yaitu dengan kalimat man. Barang siapa? Yaitu dimulai dari situ syaratnya. Ya. Syaratnya dimulai dari kalimat itu. Man, barang siapa yang demikian dan demikian demikian disebutkan syarat-syaratnya. Kemudian jawaban syaratnya apa? Adkhalahullahul jannah. Ini jawaban syaratnya. Ya. Jadi, jawaban syarat itu tidak bisa terjadi kecuali dengan terpenuhi dulu syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa saja? Mulai dari awal tadi. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Ya, sampai wal jannata haqqun wan nar haqqun. Kalau itu terpenuhi, syarat itu terpenuhi, maka akan didapatkanlah jawaban syarat yang disebutkan di akhir hadis. Yaitu niscaya akan Allah masukkan dia ke dalam al-jannah ala ma kana minal amal. Tergantung apa yang telah dia amalkan. Tergantung apa yang dia kerjakan dari amalan. Adapun lafaz atau penggalan hadis ini, maknanya ada dua kemungkinan. Disebutkan asy-syarih di sini, yahtamilu ma'nayaini. Penggalan hadis ini mengandung dua kemungkinan makna. Yang pertama, al-awwalu adkhalahu Allahul jannata wa in kana muqassiran aw lahu dhunubun. Wa in kana muqassiran wa lahu dhunubun. Makna yang pertama, kemungkinan makna yang pertama, yaitu pasti akan Allah masukkan dia ke dalam al-jannah walaupun dia adalah seorang yang muqassir, seorang yang menyepelekan, ya, beberapa hukum syariat dia tinggalkan. Walahu dhunubun, dan dia memiliki dosa-dosa, kemaksiatan. Li'annal muwahhida la budda lahu min dukhulil jannati. Karena sungguhnya, bahwasanya seorang yang bertauhid, seorang muwahhid, itu pasti masuk ke dalam al-jannah. Walaupun dia pelaku maksiat, walaupun dosa besar dia lakukan dan meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari dosa besar itu, selama tidak terjatuh pada kesyirikan, maka tauhidnya itu akan membebaskan dia dari kekal di dalam neraka dengan izin Allah, dan pasti akan masuk ke dalam al-jannah, karena tauhid itu adalah miftahul jannah, kunci surga, kunci jannah, ya. Ada yang bisa masuk duluan, ada yang tertahan dengan dosanya, bisa jadi masuk ke dalam neraka dulu, disiksa berdasarkan dosa-dosanya, kemudian dia dimasukkan ke dalam al-jannah dengan rahmat Allah. Atsani, kemungkinan makna yang kedua. Adkhalahu Allahul jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasbi amalihi. Jadi, kemungkinan makna yang kedua ini, antum perhatikan baik-baik perbedaan dengan yang pertama tadi. Kalau yang kedua ini, pasti akan Allah masukkan dia ke dalam al-jannah, dan tingkatannya di dalam jannah tersebut tergantung amalannya. Perbedaannya dengan yang pertama, yang kedua tidak masuk neraka. Tidak memiliki dosa dia. Meninggal dalam keadaan bersih dari dosa. Masuk ke dalam jannah langsung, tapi tingkatan di dalam jannah tergantung amal soleh yang dia kerjakan selama di dunia. Adapun kemungkinan makna yang pertama apa? Pelakunya diancam dengan neraka. Ya, disiksa di dalam neraka terlebih dahulu karena memiliki dosa-dosa. Akan tapi dengan tauhid yang dia miliki, Allah tetap masukkan dia ke dalam al-jannah. Ini kemungkinan kedua, kemungkinan makna. Ya, dan tidak saling bertentangan. Kedua kemungkinan makna ini bisa diamalkan di dalam penggalan hadis ini dan tidak saling bertentangan. Ya. Karena kondisi kaum mukminin itu memang bertingkat-tingkat sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Orang-orang muwahhid ada berapa tingkatan? Ada 3 tingkatan, ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, zalimun li nafsi, orang-orang muwahhid yang zalimun li nafsi, yang menzalimi diri mereka sendiri, yaitu melakukan berbagai kemaksiatan, dosa, perkara-perkara yang haram dikerjakan. Punya tauhid dia, tapi menzalimi dirinya sendiri dengan kemaksiatan yang dia kerjakan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah al-muqtasidun, atau orang pertengahan. Dan yang paling tingginya adalah sabiqun bil khairat, ya. Sehingga kemungkinan makna yang pertama ini mengenai tingkatan yang ketiga. Tingkatan orang-orang yang zalimun li nafsi. Adapun kemungkinan makna yang kedua itu mencakup al-muqtasidun dan sabiqun bil khairat. Ya, tentunya sabiqun bil khairat di dalam al-jannah tingkatannya lebih tinggi dibandingkan al-muqtasidun. Qala asy-syarih hafidhahullah akhrajahu ay rawa hadzal hadits al-bukhari wa muslimun fi sahihayhim alladaini huma ashahul kutubi ba'da al-quran. Meriwayatkan hadis ini al-bukhari dan muslim rahimahumullah di dalam sahih keduanya, yang mana kedua kitab sahih tersebut adalah kitab yang paling sahih setelah al-quran, ya. Ini sebagaimana yang di mutaqarrir indal ulama, sesuatu yang sudah diakui oleh para ulama bahwasanya sahih Bukhari, kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim adalah ashahul kutub ba'dal Qur'an, adalah kitab yang paling sahih, yaitu periwayatannya, ya, setelah Al-Qur'an. Berikutnya, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna umum dari hadis tersebut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna mubayyinan lana fadla tauhidi wa syarafahu. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan, mengkhabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid dan kemuliaannya. Anna man nataqa bisyahadataini 'arifan lima'nahuma 'amilan bimuqtadahuma zahiran wa batinan. Bahwasanya barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, itu syahadatain, 'arifan lima'nahuma, dalam keadaan mengetahui, memahami makna dari dua kalimat syahadat tersebut, amilan bimuqtadahuma zahiran wa batinan, beramal dengan konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut, zahiran, secara zahir maupun batin. Secara zahir, amalannya secara zahir, mengikuti konsekuensi kalimat tauhid yang telah dia ucapkan, dan juga batinnya, hatinya, ibadah qalbiyahnya, itu mengikuti konsekuensi kalimat tauhid. Wa tajannabal ifrata wat tafrita fi haqqin nabiyyin fi haqqin nabiyyin al-karimain. Dan menjauhi sikap ifrat. Ifrat itu sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan. Wa tafrit, sikap meremehkan. Ya, ini dua kutub yang saling bertentangan. Adapun ahlul iman, kaum mukminin, berada di wasat, berada di pertengahan, yaitu mengikuti prinsip al-wasatiyah, prinsip pertengahan di dalam beragama. La ifrat wala tafrit. Ifrat itu sikap ekstrim, berlebih-lebihan. Adapun tafrit itu sebaliknya, sikap jafa, ya, sikap menyepelekan dan meremehkan. Fi haqqin nabiyyainil karimaini, terkhusus di dalam permasalahan hak dua nabi yang mulia, Isa wa Muhammad alaihi masallatu wassalam, yaitu dua nabi yang mulia, Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi masallatu wassalam. Adapun orang-orang yang ifrat terhadap Nabi Isa adalah kaum Nasara, orang-orang yang berlebihan ghulu menyikapi Nabi Isa, yaitu orang-orang Nasara. Ya. Sebaliknya, orang-orang Nasara dan orang-orang Yahud, mereka terjatuh pada sikap tafrid terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengakui kenabian Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Tapi sekaligus ini juga mengenai kaum muslimin. Ini adalah tentunya nasihat bagi kaum muslimin, jangan sampai terjatuh pada sikap ifrat terkait dengan hak Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana ifratnya kaum Nasara terhadap Isa alaihi salam. Fa aqarra lahumu birrisalati wa 'ubudiyyatihima lillah. Maka seorang yang mendapatkan janji dengan al-jannah itu mengakui bagi keduanya, itu bagi Nabi Isa dan Nabi Muhammad, dengan risalah, dengan kerasulan alaihimassalatu wassalam, wa 'ubudiyyatihima lillah, dan ubudiyahnya kepada Allah. Bahasanya keduanya adalah hamba Allah. Wa annahu laisa lahum syai'un min khasa'isir rububiyyah, dan bahwasanya tidak ada bagi keduanya sedikit pun dari kekhususan-kekhususan rububiyyah, yaitu makhluk, keduanya adalah makhluk, sama sekali tidak ada sifat-sifat ketuhanan pada keduanya. Wa aiqana bil jannati wan nari annama alahu ilal jannati wa in sadara minhu ma'asin dunas syirki, dan juga meyakini bahasanya al-jannah dan an-nar adalah hak, benar adanya. Maka barang siapa yang memiliki sifat-sifat ini, bersaksi dengan perkara-perkara ini, annama alahu ilal jannah, maka tempat kembalinya ma'al, itu tempat kembalinya adalah ke dalam jannah. Wa in sadara minhu ma'asin duna syirk, walaupun dia melakukan berbagai macam maksiat, selama duna syirik, selama bukan kesyirikan. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis dengan bab. Anna fihi bayanan li fadli tauhid, bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan tentang keutamaan tauhid. Wa annahu sababun li dukhulil jannati wa takfirudz dzunub, dan bahwasanya apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah sebab masuknya ke dalam al-jannah dan dihapuskannya dosa-dosa. Atau wa annahu, bahwasanya tauhid itu adalah sebab masuknya ke dalam al-jannah dan dihapuskannya dosa-dosa. Wa annahu, di situ dhamir ha kembalinya kepada at-tauhid, bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan tentang keutamaan tauhid, dan bahwasanya tauhid itu sebab masuk ke dalam al-jannah dan dihapuskannya dosa-dosa. Ma yustafadu minal hadis. Terakhir, bagian yang terakhir adalah fawaid. Apa saja yang bisa diambil faidah dari hadis tersebut? Al-faidatul ula fadlut tauhidi, keutamaan tauhid. Wa annallaha yukaffiru bihidzunuba, dan bahasanya Allah menghapuskan dengan tauhid tersebut dosa-dosa. Ya, yang betul wa annallaha mansub. Mungkin kalau antum ada yang tertulis dhammah di situ kurang tepat ya. Yang benar wa annallaha mansub, fathah. Al-faidatu tsaniyah sa'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala, luasnya keutamaan Allah dan ihsan Allah, kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-faidatu tsalitsah wujubu tajannubil ifrati wat tafriti fi haqqil anbiya'i was salihin, wajibnya meninggalkan sikap ifrat, ghulu dan tafrit, meremehkan terkait dengan haknya para nabi dan orang-orang soleh. Fala najhadu fadlahum, maka tidak boleh kita mengingkari keutamaan mereka. Wala naghlu fihim, dan juga tidak boleh kita berlebihan ketika menyikapi mereka. Fanusarrifu lahum syai'an minal ibadah, sampai memalingkan bagi mereka sesuatu dari ibadah. Tidak boleh. Ini adalah ghulu dan ifrat. Kama yaf'alu ba'dul juhali wad-dullal, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang-orang bodoh dan orang-orang yang sesat. Juhal jamak dari jahil, dullal jamak dari dhal, yaitu orang yang dhal, sesat. Al-faidatul rabi'ah, anna aqidat at-tawhidi tukhalifu jami'al milalil kufriyati minal yahudi wal nasara wal wathaniyin wal dahriyin. Bahasanya aqidah tauhid itu bertentangan dengan seluruh agama-agama kufur dari Yahudi, agama Yahudi, Nasara, begitu juga al-wathaniyin. Al-wathaniyin itu para penyembah berhala, atau disebut juga dengan agama paganisme yang menyembah berhala, semisal agama Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya yang menyembah berhala. Wad-dahriyin, ad-dahriyin ini yaitu orang-orang yang berpemahaman materialisme, tidak punya beragama, tidak punya agama, ya, hanya meyakini segala bentuk yang terkait dengan materi. Adapun perkara-perkara yang sifatnya gaib, mereka tidak mau mengimaninya. Ini disebut dengan orang-orang dahriyin, yaitu kaum materialis. Al-faidatul khamisah, anna usatal muwahidin la yukhalladuna finnar. Bahwasanya orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid tidak kekal di dalam neraka, karena dengan tauhidnya mereka akan dibebaskan dari neraka dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.